bersamamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Di sini di kamar ini, sendiri melintas sepi. Kusut masam rambut dan gaun malam tak peduli. Di sana engkau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana engkau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai dulu lagi. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Oh, oh. Kan ku simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Esok atau lusa mati pun aku.